Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayo ikhwahku muslimin wal muslimat, para member grup dan para ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian pelajaran tahsin Al-Quran untuk level dasar yang sebagaimana yang telah Anda janjikan, kita akan lanjutkan pembahasan dalam belajar atau mengoreksi bacaan dari para member yang telah mengirimkan suaranya ke melalui audio via WA. Kita akan mengoreksi bacaan secara level dasar dalam menerapkan bagaimana kadar di dalam memanjangkan mat dua harokat, karena kita baru membahas mat biasa atau mat dua harokat dan telah ditunjukkan telah diterangkan pada pertemuan pekan yang lalu tanda mat dua harokat bagaimana di dalam Al-Quran Karim setelah diajarkan dan juga sudah dicontohkan bagaimana kadarnya. Dan sekarang Anda mengoreksi bacaan yang telah dikirimkan oleh para member melalui WA. Surat praktek yang Anda minta untuk dipraktekkan dan dilatih di rumah di tempat antum masing-masing adalah surat Al-Fatihah ayat 1-7, surat Ad-Duha 1-6, kemudian surat Al-Adiyat 1-5, kemudian surat An-Naba yang tidak Anda contohkan dan Anda minta antum berlatih sendiri dengan mengambil standar surat-surat sebelumnya yang telah Anda contohkan untuk antum semuanya, ya, surat An-Naba 1-11. Dalam artian nanti dari mat 4 harokat tidak dikoreksi nanti karena belum dicontohkan kadarnya. Sebagaimana telah diterangkan hari Selasa yang lalu, bahwasanya tanda mat dua harokat apabila setelah tanda mat yang tiga, salah satu dari mat yang tiga, alif sebelumnya fathah, wa sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, dan setelah tanda mat tersebut tidak ada hamzah atau sukun atau huruf mati yang dibaca wasal. Kemudian juga ketika berhenti pada fathatain kecuali ta marbutah. Baik, kita akan dengarkan satu persatu dari suara bacaan yang telah dikirimkan oleh para member. Yang pertama dari saudara kita yang telah mengirimkan audionya, itu saudara kita Abdullah, ya, singkat anak Abdullah namanya, ya, nama awalnya sempat lupa sekarang, ya, dari saudara kita Abdullah, kita dengarkan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى واللين إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Baik, itu bacaan dari saudara kita Abdullah yang telah mengirimkan bacaannya. Untuk kerisian dasar dari bacaan mat dua rakaatnya, mulai dari ta'awuz tadi kurang seimbang antara mat-mat dua rakaat yang ada kelima ta'awuz, namun tidak sampai empat rakaat. Ya, untuk level ini dianggap belum bermasalah karena belum di kaji kali ini untuk keseimbangannya. Untuk catatan yang sangat jelas tadi, kesalahan yang terpraktekkan oleh saudara kita Abdullah itu di surah Ad-Duha di ujung setiap ayat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Selasa yang lalu, telah ditunjukkan di ujung ayat surah Duha tersebut, ujung setiap ayatnya dibaca dua harokat, sebagaimana ciri-cirinya telah diterangkan. Setelah mat tidak ada hamzah atau sukun asli, sedangkan di ujung ayat ini huruf terakhirnya adalah huruf mat, seperti wakaf pada mat. Jadi catatannya, setiap berhenti pada huruf mat maka dua harokat. Setiap berhenti pada huruf mat berarti huruf terakhir adalah huruf mat, huruf ya sukun atau alif baik kecil atau besar, ataupun waw sukun. Jika berhenti pada tiga, salah satu dari tiga huruf tadi, maka matnya dibaca dua harokat. Dibacanya wa duha, wa duha, Wallayli idza saja, berarti idza itu dua rakaat sudah betul baca tadi, hanya saja di ujungnya tadi saja ada lebih panjangnya dari dua rakaat. Kemudian untuk surah Al-Adiyat juga di ujung-ujungnya berlebih dari dua rakaat, sebagaimana telah diterangkan setiap berhenti pada fathatain dibaca dua rakaat, setiap berhenti pada huruf yang berrakaat baris atas dua fathatain maka dibaca dua rakaat, kecuali ta marbutah, ta bulat, berhenti pada ta bulat tersebut maka tidak dipanjangkan tetapi disukunkan. Namun semua huruf yang lain maka dipanjangkan dua harokat saja, tidak lebih. Kemudian pada surah An-Naba hal yang sama juga terjadi pada ayat ke 6 sampai terakhir sampai ayat 11 juga terlebihkan tadi dalam bacaan saudara kita Abdullah. Kemudian koresian yang sama di surah Duha, Al-Andiyah dan An-Naba, di setiap berhenti di ujung-ujung ayatnya seakan-akan ada hamzah terbaca oleh saudara kita Abdullah. Mana contohnya yang beliau bacakan tadi, wa duha, selain berlebih matnya juga ada hamzah di ujungnya, seharusnya tidak ada. Wa duha, seperti itu aja. Walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tadi yang terbaca wa ma qala qala, ya ada hamzah di ujungnya, seharusnya tidak ada. Ya untuk kursen yang lain tidak begitu bisa kami dalamkan karena masih level dasar. Ya barakallahu fik untuk saudara kita Abdullah. Kita pindah ke bacaan yang berikutnya yang telah dikirimkan dari Juanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Juanda Ustaz. Jadi di sini saya akan membacakan apa yang sudah Ustaz kirim dan saya mohon dikoreksi ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Oke, saya akan lanjut kepada bacaan kedua Ustaz. Itu surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatima fa'awa. Saya lanjut ke surat Al-Adiyat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dubaha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi astaghfirullah fa asarna bihi Nak'an fawasot nabihi fawasot fawasot nabihi jam'an. Selanjutnya ke surah An-Naba, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il ladhim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Suadakallah lazim. Mohon dikoreksi ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, itu bacaan dari Juanda, yang ini merupakan salah seorang peserta tahsin di Masjid Al-Furqan yang anak kelola, namun katanya tadi dari masih dari di Sumbar. Taib, untuk koresian dari bacaan Juanda, kita runut dulu, terlebih dulu dari pokok pembahasan yang kita bahas di kesempatan pelajaran ini, itu tentang masalah panjang pendek atau mat dua rokat. Ya, yang pertama Juanda harus memperhatikan mana yang bacaan yang panjang, mana yang pendek. Sebagaimana telah kita pelajari juga di buku Al-Marhalah ini, baik di Facebook ataupun melalui WA, online ini, dan juga di majelis tahsin yang Juanda ikuti, bahwasanya tanda panjang fathah akan dipanjangkan jikalau setelahnya ada alif, alif besar ataupun alif kecil, dengan catatan alifnya, bentuk alifnya tidak ada sesuatu di atas ataupun di bawah yang menambah bentuk alifnya. Seperti ada hamzah di atasnya atau di bawahnya, maka alif tersebut bukan tanda panjang. Jadi setelah fathah ada alif besar ataupun kecil. Dengan syarat itu, fathah boleh panjang. Kasrah boleh dibaca panjang kalau setelahnya ada ya sukun, baik besar ataupun kecil. Kalau ya kecil, seperti biasanya ada tanda siku, baik ada titik ataupun tidak ada titik, yang penting sebelumnya adalah kasrah. Dhammah boleh panjang setelahnya ada waw sukun kecil ataupun besar. Itu yang mesti Juanda perhatikan terlebih dulu. Kemudian untuk kadar dua rakaat secara umum sepanjang pendek yang dua rakaat sudah terperhatikan, namun yang salah adalah panjang yang terpendekkan, pendek yang terpanjangkan. Itu yang mesti berlatih terlebih dulu, perhatikan sekali surat atau ayat-ayat yang dibaca. Kemudian seperti fathatain juga berhenti, berhenti pada fathatain juga dipanjangkan. Tadi dibaca jam'an ketika berhenti di ayat kelima di surat Al-Adiyat. Kemudian fihi, fi terbaca pendek tadi dalam bacaan Juanda. Kemudian kursi yang berikutnya, ha, bedakan ha kayak seperti jim dengan ha bulat, ha dengan ha. Tadi bacanya alhamdulillah, seharusnya alhamdulillah, alhamdulillah, wadduha, itu ya. Kemudian wal adiyati tubha, seperti itu. Kemudian kursi yang berikutnya, membaca ba tasdid, kuatkan saja bibirnya, jangan menggelembung bibirnya, mulutnya. Abba, abba, ba. Dibacanya tadi di apa? Di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil, Rabbil. Jangan baca Rob, Rombil seperti mim. Kemudian ada huruf Hamzah yang tertukar menjadi Ain tadi. Di surat Ad-Duha ada terbaca tadi, saya prakteknya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, yang terbaca tadi ula. Kemudian huruf tha, tha kayak ta yang titik tiga, itu ujung lidah. Tha bu'thira ma fil kubur, bu'thira. Kalau di sini dalam prakteknya wa fa'athar nabihi, fa'athar, fa'athar nabi, tha ujung lidah, tha, tha ujung lidah diposisikan di ujung gigi atas. Kemudian sajada, sajada, sajaja di sini yang diperhatikan surat Naba tadi dalam praktek sanya. Summa, summa kalla saya'lamun, summa, summa, jangan summa, jangan seperti sin. Kemudian ma'asha itu titik tiga, ma'asha. Baik, itu mesti diperhatikan. Kemudian lam sukun tidak boleh mantul. Alhamdulillah yang terbatik oleh Juanda tadi. Itu secara umum yang secara yang jelas kesalahan tadi, disamping kesalahan yang lain, namun tetap berusaha, tetap berlatih, walaupun Juanda sekarang-sekarang di Sumbar, tetap berlatih, melatih bacaan per lafaznya. Tidak harus diborong semua ayat, diselesaikan satu-satu ayat, baca berulang-ulang satu ayat, kemudian minta tolong mungkin orang lain untuk mendengarkan apakah betul panjang pendeknya, sehingga ada upaya untuk memperbaikinya. Ya, tetap semangat dan barakallahu fiik untuk Juanda. Baik, bacaan berikutnya yang kita koreksi, bacaan dari Najma di Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul lakum. Wala akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب, itu bacaan dari Ananda Najma di Pekanbaru. Dari bacaannya, untuk resian panjang pendeknya secara umum sudah bisa membedakan mana panjang dan pendek, dan juga kadar dua rokatnya untuk level dasar ini sudah bisa. Untuk resian yang lain dari bacaan Ananda Najma itu pengucapan huruf sad, ihdinas siratal mustaqim di surah Al-Fatihah, terbaca seperti shin tadi, ihdinash shiratal mustaqim. Jadi shad ini coba diusahakan saja baca berlatih untuk sin yang ditebalkan, sa so sa so, naikkan saja lisannya ke langit, sa so so, as sa as so as sa, itu sin yang ada giginya, geriginya as-sa, sedang sot as-so, jangan as-sho. Kalau as-sho itu sin titik tiga, shin. Jadi yang dibaca oleh Najma, ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladhi, seharusnya ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladhi. Iya, tebalkan saja sedikit untuk sin, untuk level dasar ini, ihdinas siro siro, jangan shiro, tetapi tetap berarti untuk lisannya, bukan bibirnya yang dibengkakkan ataupun mulutnya yang dibesarkan. Taib, kemudian walal akhirah, bacaan ini sampai beberapa kali tadi bacanya, bacaan pertama seperti ini sudah betul tadi, akan tapi ragu sehingga diulang, setelah diulang malah keliru. Walal akhiratu itu lam sukun, setelah lam fathah ada lam sukun, walal yang tengah-tengah itu ada lam, walal akhiratu. Tadi baca wala akhiratu, kemudian berlatih kembali sudah bisa sebenarnya pengucapan ha ke jim, ha kecil, namun sesekali ada juga berubah menjadi ha besar. Kemudian masukan untuk Najmah, sering-sering membaca dan berlatih. Kuncinya untuk Najmah sekarang adalah untuk berlatih saja, karena kurang lancar dalam bacanya. Dan wajar, karena Najmah baru, kata umumnya masih berusia 7 tahun. Ya, tetap berlatih terus dan banyak-banyak membaca sehingga bisa lancar membaca, melafazkan huruf per huruf. Dan bisa dicari di Facebook umumnya, di grup Tilawatul Quran Bitajwid, untuk berlatih mengucapkan huruf-huruf yang bertasydid, mempaskan makhrajnya. Pada bagian tahap kedua dalam buku Al-Marhalah ini, berarti untuk membaca huruf bertasydid sehingga merasakan makhraj di setiap huruf-hurufnya. Masalah tebal tipis kalau belum sempurna masih dimaafkan, dan jangan terlalu dibebankan pikiran untuk hal tersebut, namun sedikit berusaha untuk membedakan huruf per huruf. Baik, itu untuk najmah di pekan baru. Kita beralih ke bacaan yang berikutnya, Ummu Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bi'alaihim walattolim bismillahirrahmanirrahim wadduha wallayli iza saja ma wadda'aka rob buka wa makola walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarado alam yajidika yatiman fa'awa bismillahirrahmanirrahim wal'adiyati dabha falmuriyati qadha فَالْمُخِيرَةِ سُبْحَا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Baik, itu bacaan dari Ummu Zahra di Pekanbaru. Untuk Ummu Zahra, kuresiannya, ketelitian dalam melihat mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang panjang dan mana yang pendek. Seperti yang telah diulang juga tadi, fathah akan dibaca panjang kalau setelahnya ada alif besar ataupun kecil, kasrah akan dibaca panjang kalau setelahnya ada ya sukun besar ataupun kecil, ataupun rumah ya yang tidak ada titiknya, beting sebelumnya adalah kasrah. Kemudian dhammah akan dibaca panjang setelahnya ada waw besar ataupun waw kecil. Jika ada tanda-tanda tersebut maka panjangkan. Kalau tidak ada, tidak boleh panjang. Jadi ada yang pendek yang terpanjangkan, panjang yang terpendekkan. Ya, untuk langkah pertama sebelum masuk mempaskan mat dua rakaat, menempatkan mat dua rakaat tersebut, ukurannya, kadarnya untuk tahap pertama yang mesti dilatih oleh Muzara adalah ketelitian mana yang panjang, mana yang pendek. Ketika Muzahra membaca tadi yang panjang sudah pas sebenarnya dua rakaat, namun ada juga yang panjang yang terpendekkan, berarti kurang teliti dalam bacaannya. Kemudian surah Al-Fatihah juga berlebih tadi, tidak masalah, berlebih dari yang diminta. Sebenarnya ayat 1 sampai 6 saja yang diminta. Itu saja untuk panjang pendeknya. Untuk kadar rakaatnya belum dikoreksi karena masih butuh dilatih ketelitian mana yang panjang, mana yang pendek. Seperti yang salah tadi, yu'tika ti terpendekkan. Kemudian wal adiyati a-nya terpendekkan. Kemudian fihi mukhtalifun fi-nya terpendekkan. Kemudian surat ad-duha tadi salah memahami barangkali di ayat keempat, walal akhiratu, dan ini merupakan faedah untuk yang lainnya. Di sana ada alif lam, walal setelah la ada lam sukun, kemudian ada hamzah dan ada alif, ada lam alif dalam huruf tersebut. Untuk catatan Ummu Zahra dan untuk kita semuanya, jika posisi hamzahnya berada di antara lam dengan alif, di tengah-tengah posisi hamzahnya antara lam dengan alif, maka hamzahnya akan dibaca panjang. Namun jika hamzahnya di atas, di ujung alif yang miring tersebut, maka hamzahnya pendek. Sedangkan di ayat keempat tadi, posisi hamzah berada di pertengahan antara lam yang sukun dengan alif yang miring. Contoh untuk hamzah yang pendek adalah di ayat itu juga, minal ula, posisi hamzah di atas alif, namun hamzahnya dhammah. Yang menyebabkan panjang dhammah adalah waw sukun setelahnya, bukan alifnya. Berarti alif tidak berfungsi di sana secara tajwid. Baik, kemudian dapat dipahami. Kemudian huruf-huruf yang terkadang bisa, terkadang tidak, antara ha kecil dengan ha besar juga kurang bisa dikonsentrasi tadi untuk membedakannya. Antara ain dengan hamzah di surat An-Naba, amma yatasa'alun, ain terbaca hamzah, kemudian hamzah terbaca ain. Anin naba'il azim, tertukar dia. Seharusnya anin naba'il azim, yang pertama ain, yang naba'i itu adalah hamzah. Taib, itu koreksian secara umum untuk bacaan Ummu Zahra. Yang penting yang latih pertama adalah huruf mana panjang, mana pendek. Kemudian juga berlatih huruf-huruf bertasydid, karena sad tadi juga terbaca shin tadi, ihdinash shiratal mustaqim. Berarti di tahap kedua di buku Marhalah yang juga sudah dikirimkan gambarnya di Facebook, surat Marhalah bagian tahap kedua, di bagian tasydidnya dipaskan tasydidnya sehingga, dan didengarkan audionya sehingga bisa berlatih untuk Ummu Zahra di Pekanbaru. Baik, kita beralih untuk mendengarkan bacaan yang berikutnya yang telah dikirimkan suaranya, bacaan dari Bang Olive Saputra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, itu bacaan dari Bang Olive yang telah mengirimkan audionya. Untuk kursian mat dua rokatnya tidak seimbang dari bacaannya, barangkali kurang teliti saja, karena sebagian mat di ujung-ujung ayat, dan itu yang lebih yang banyak salah tadi. Bahwasanya setiap wakaf ada huruf mat, berarti huruf terakhir yang dibaca adalah huruf mat. Alif sebelumnya fathah, kasroh sebelumnya kasroh setelahnya adalah ya sukun, dhammah setelahnya waw sukun. Jika berhenti salah satu dari tiga huruf tadi, maka dibaca dua rakaat, tidak lebih. Tadi terkadang bisa pas dua rakaat, terkadang tidak. Berarti kurang teliti saja. Mulai dari wadduha tadi berlebih. Wadduha walaili idza saja. Seharusnya idza dengan ja sama-sama dua rakaat. Ida sama ja sama-sama dua rakaat. Seperti yang penyebabnya sudah sampaikan, setelah mat tidak ada hamzah atau sukun asli. Setelah mat tidak ada hamzah atau sukun asli. Maka dibaca dua harokat saja. Itu kursi untuk masalah mat dua harokat. Kemudian kursi yang lainnya diusahakan untuk Bang Olive untuk berlatih mempaskan pengucapan fathah. Huruf yang berharokat fathah dibaca mengarah ke A, tidak dibaca A penuh seperti bahasa Indonesia yang agak membuka A, tapi dikurang sedikit, hanya saja tidak miring. Jangan E, tapi A, A, jangan A, jangan buka kali, tapi buka sedikit, mengarah ke A, A. Wadduha, jangan wadduha, jangan miring. Kemudian berlatih itu tersebut, dan sangat dianjurkan untuk berlatih di bagian tasydid saja di tahap kedua dari buku marhalah sehingga pas A-nya, kecuali yang yang tujuh huruf, yang delapan huruf, ada delapan huruf yang dibaca mengarah ke O ketika fathahnya, yang lainnya tidak. Kemudian yang pengucapan lam sukun dijelaskan, pengucapan lam sukun wa ja'alna al-layla libasa wa ja'al wa ja'alna wal jibala wal al l, ada jalan dialirkan sedikit suaranya al al wal jibala autada wal jibala autada, seperti itu. Ya, masalah irama yang dibaca oleh Bang Olif tadi tidak masalah, tetapi lebih fokuskan dalam penglafazan huruf-huruf Al-Quran ini. Taib, barakallahu fik untuk Bang Olif. Kita dengarkan suara yang berikutnya, bacaan dari Bang Iwan di Jalan Riau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Itu bacaan dari Bang Iwan tadi di Jalan Riau, dari bacaan beliau surat Al-Hadid secara sempurna beliau baca tadi, namun tidak masalah, kita koreksi saja untuk bacaan mat tadi di ujung-ujung ayatnya sudah dua rakaat, akan tetapi ada bunyi hamzah di ujungnya. Wal 'adiyati dhabha, ada hamzah di ujungnya. Ada hamzah di ujung katanya, di ujung bacaannya. Kemudian pengucapan huruf-huruf bertasydid agak lebih dilatih lagi untuk Bang Iwan. Tadi sempat kurang konsentrasi tadi mendengarkan di beberapa ayat karena sempat membaca komentar di Facebook tadi yang masalah minum tangan kiri tadi sempat terganggu sedikit. Tapi secara umum untuk panjang pendek sudah terpraktekan mana yang mat dua rakaat dan mana yang panjang mana yang pendek dari bacaan Bang Iwan tadi di Jalan Riau. Baik, kita dengarkan bacaan yang berikutnya. Bacaan dari Nasrul. Latihan surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Latihan surah Ad-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. Latihan surah Al-Adiyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Latihan surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Itu bacaan dari Nasrul di Pekanbaru, salah seorang peserta juga di Masjid Tahsin di Masjid Imam Syafi'i yang kelola. Secara untuk panjang pendeknya alhamdulillah tidak ada masalah, dan juga kadar mat dua rokatnya sudah pas dalam penerapannya. Untuk kursi yang lain, untuk level dasar tidak ada, walaupun masih ada yang dikoreksi, tapi bukan di level kelas dasar ini. Ya, barakallahu fiik untuk Nasrul. Terakhir bacaan yang berikutnya, bacaan dari Zahra Sausan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن بسم الله الرحمن الرحيم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. طيب, itu bacaan dari Zahra Sausan. Barangkali anda langsung ke tujuan ke surah An-Naba saja, karena surah An-Naba sudah bisa dikatakan sudah betul sebagian besarnya, tetapi yang anda nilai dibandingkan bacaan surat-surat sebelumnya, kemungkinan besar bacaan surat An-Naba betul karena sering didengarkan dari muratal. Barangkali ini seperti muratal Toha Junet yang diperhatikan. Ya, sekarang saran dari saran untuk Zahra Sausan, di samping sudah hafal suratnya karena mendengarkan muratalnya, sekarang lihat Al-Qur'annya dan perhatikan ayat-ayat per ayatnya, mana yang panjang, mana yang pendek, mana empat, mana yang dua, mana yang dengung, mana yang tasydid, mana yang tidak. Kemudian dibandingkan dengan surat yang sebelumnya yang dibaca tadi, surat Al-Fatihah, surat Ad-Duha, surat Al-Adiyat, kadar-kadar dua rakaatnya. Karena pada surat-surat sebelum surat An-Naba yang baca tadi tidak beraturan panjang dua rakaatnya. Dan tidak masalah irama tadi, dan itu juga memotivasi untuk bisa semangat belajar Al-Qur'annya, akan tetapi fokuskan pada poin-poin tajwidnya sehingga bisa merubah surat bacaan pada surat yang lainnya. Ya, itu masukan untuk Zahra Sausan. Sepertinya Zahra Sausan bisa menirukan bacaan-bacaan yang tepat. Oleh karena itu sering mendengarkan muratal, tetapi tidak saja terfokus pada iramanya, lantunan suaranya, tetapi poin-poin tajwidnya. Mana yang panjang dua rakaat, mana yang dengung, mana yang tidak, mana yang bertasydid, mana yang tidak, mana huruf yang memantul, mana yang tidak. Kursian yang lainnya, zai tadi terpantulkan azwaja, azwaja. Kemudian sedikit tadi pada surah Al-Fatihah tadi, walaupun ayatnya juga berlebih dari yang minta, namun di sana sangat jelas perbedaannya, tetapi hurufnya sama. Di ayat ke-6, ihdina syiratul mustaqim, terbaca syirat tadi. Namun ayat setelahnya betul pengucapan shadnya, siratal ladzina an'am. Sebenarnya hurufnya sama. Maka perbaiki pada ayat sebelumnya tadi, ihdina syiratal mustaqim, seperti baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Itu masukan untuk Zahra dan semangat berlatih dan fokuskan dalam memperbaiki bacaan tajwidnya. Barakallahu fik. Baik, demikian para member grup dan juga para penonton di Facebook, koreksian yang bisa Anda berikan dari bacaan para member grup yang mengirimkan bacaannya melalui WA. Dan juga sudah cukup panjang live kita di Facebook. Untuk praktek untuk pelajaran 4 harokat, ya barangkali akan dilanjutkan nanti, akan disampaikan pelajaran mat 4 rakaatnya dan mempraktikkan dan keterangannya pada hari Kamis insyaallah taala. Untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita dan dalam koreksian saja dari bacaan-bacaan para member grup yang telah mengirimkan bacaannya. Mudah-mudahan ada faedahnya dan tetap berlatih. Kemudian sarankan untuk antum semuanya, jangan sekedar puas hati dengan mendengarkan bacaan orang yang telah dikirimkan. Coba antum juga mengirimkan suaranya sehingga bisa anda koreksi sedikit banyaknya dari bacaan yang bisa antum praktekkan dan anda koreksi bacaannya. Barakallahu fiik dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.